Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Innana hadithun qasirun, hadith Samurah bin Jundub. Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mra'atin matat fi nifasiha faqama 'alayha wasataha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab at-takbir 'ala al-janazati arba'an. Bab bertakbir pada sholat jenazah 4 kali. Terkait dengan takbir dalam sholat jenazah, hadis yang paling sahih ialah arba'u takbirat, 4 kali takbir. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, juga diperbolehkan 5 kali takbir. Dari hadis Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Muslim. Tayyib. Diriwayatkan dari sebagian salaf takbir yang lebih daripada itu. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Yang paling maksimal yang didapati dalam periwayatan 9 kali takbir. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka bertakbir 3 kali. Maka mereka tidak menghitung takbir yang pertama, mereka tidak menghitung takbir yang pertama, mereka menganggapnya sebagai iftitahus shalah, menganggapnya sebagai pembuka sholat. Sehingga sesungguhnya 4 kali takbir. Takbir yang pertama dikatakan sebagai iftitah, pembuka sholat, tidak mereka hitung. Takbir kedua, ketiga, keempat. Sehingga tidak ada pertentangan, barakallahu fikum. Hadza wadhih. Yang ma'ruf dan yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai sekarang ini adalah takbir 4 kali. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ketika ada seseorang yang hendak mengamalkan takbir lebih dari 4 kali, dianjurkan untuk memberitahukan sebelumnya kepada masyarakat, disampaikan ilmunya terlebih dahulu kepada mereka. Bila mereka faham dan memaklumi, maka diamalkan. Kalau tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakatnya. Fadar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah fi hadhil hal. Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat dalam keadaan seperti ini. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah wa qala Humaidun, dan berkata Humaid, shalla bina Anasun radhiyallahu anhu fakabbara 3 tsumma sallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat mengimami kami salat jenazah. Fakabbara 3 tsumma sallam. Ternyata Anas bin Malik bertakbir 3 kali kemudian salam. Faqila lahu, maka disampaikan kepada beliau hal itu. Fastaqbala al-qiblah, beliau pun langsung menghadap ke arah kiblat. Tsumma kabbara rabi'ah, kemudian beliau bertakbir yang 4 kalinya. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Tayyib. Dari athar Anas bin Malik ini, khanafitina azzakumullah, di samping menunjukkan takbir sholat jenazah itu 4 kali. Itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Namun di situ ada faedah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu apabila terjadi lupa, terjadi sahwi, lupa pada sholat jenazah, salam pada takbir yang ketiga. Ketika diingatkan, maka prakteknya ialah sang imam langsung meneruskan takbir yang keempat, lalu salam. Tidak ada sujud sahwi. Dikarenakan memang sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Sehingga ketika dia lupa, langsung menambahi takbir yang dia lupakan, langsung salam. Tidak ada yang namanya sujud sahwi atau takbir sahwi. Bisa difahami insyaAllah ya. Ada seorang melaksanakan sholat jenazah, baru 2 kali takbir, tiba-tiba salam. Lupa dia, diingatkan. Ketika dia ingat, langsung menghadap ke arah kiblat, menambahi takbir yang ketiga, takbir yang keempat, baru kemudian dia salam. Barakallahu fikum. Zahir athar ini menunjukkan bahwasanya mereka mengingatkan Anas bin Malik radhiyallahu an setelah beliau selesai salam. Diingatkan dengan ucapan, ya Aba Hamzah innaka tukabbiru thalatha. Wahai Abu Hamzah, engkau takbir 3 kali. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an memerintahkan mereka untuk bikin saf, saffu fa safafna khalfah. Bikin saf, mereka pun membikin saf di belakang beliau, lalu beliau menambahi takbir yang keempat lalu salam. Itu menunjukkan ya ikhwan, pembicaraan yang terjadi pada waktu itu tidak membatalkan salat jenazahnya, di annal kalam li maslahatis shalah. Dikarenakan ucapan tadi itu untuk kemaslahatan sholat, langsung diteruskan yang ketinggalan dan disempurnakan. Barakallahu fik. Hadza wadih. Begitu pula ya khonafitina azzakumullah, bagi seseorang yang masbuk sholat jenazah, mendapati imam sudah di takbir yang kedua, dia masbuk 1 kali takbir, maka dia mengikuti imam sampai imam selesai sholatnya, imamnya salam, dia menambah takbir yang tertinggal, baru kemudian dia salam. Berapapun masbuk takbirnya, dia tambahi langsung takbir-takbir yang tertinggal, kemudian dia salam. Hadza wadihun barakallahu fiik. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس بن مالك الأصبحي اليمني ثم المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. Bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam mengumumkan kematian Najasyi, mengumumkan kematian Najasyi pada hari dia mati padanya. Wa kharaja bihim ila al-musalla, Rasul pun keluar bersama dengan para sahabatnya ke musalla, ke tanah lapang. Fa saffa bihim, lalu beliau membikin saf dengan mereka. Wa kabbara alaihi 4 takbirat, dan beliau bertakbir mensolatkan Najasyi dengan 4 kali takbir. Hadza wadih. Wa qala haddatsana Muhammad ibn Sinan qala haddatsana Salim ibn Hayyan qala haddatsana Sa'id ibn Mayna an Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamat an-Najashi fakabbara arba'a. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah Ashamah An-Najashi lalu beliau bertakbir 4 kali. Ini juga sama dengan di atas, menunjukkan bahwasanya yang ikut salat jenazah pada masa itu cukup banyak. Dari hadis ini pula disebutkan namanya An-Najashi, yaitu Ashamah. Ashamah An-Najashi. Ashamah artinya apa ya kan? Artinya Abdullah, hamba Allah, dengan bahasa Habasyah, Ashamah. Wa qala Yazid ibn Harun wa Abdus Samad an Salim Ashamah. Naam. Wa taba'ahu Abdus Samad. Ini 2 hadis barakallahu fikum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita dengan jelas dan tegas bahwasanya takbir untuk sholat jenazah itu 4 kali takbir, 4 takbirat. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi ikhwan, ini riwayat yang paling sahih dan ini merupakan pendapatnya aktsaru ahlil ilm, pendapatnya mayoritas ulama, jumhur ulama. Takbir jenazah itu 4 kali. Hadza wadhih. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum, jawazun na'i. Diperbolehkan untuk mengumumkan berita kematian dengan syarat tujuannya untuk mengurus jenazah tadi. Ini yang diperbolehkan ya. Adapun mengumumkan berita kematian di seluruh menara-menara masjid kaum muslimin adalah yajuz. Apalagi disertai dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan mayit dan keluarganya atau nasabnya adalah yajuz. Itu semuanya na'yun ala jahiliyah. Na'yi ala jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Faedah yang lain ialah salatul janazati fil musalla kama taqaddam. Salat jenazah di musalla, yang namanya musalla tanah lapang. Bukan langgar, bukan surau, tapi tanah lapang, bukan masjid. Faedah yang lain barakallahu fikum ialah as-shufuf fil janazah. Membikin saf-saf di dalam sholat jenazah. Mutaqaddam hadza juga telah lewat pembahasan masalah ini. Faedah yang lain barakallahu fikum as-salatu 'alal ghaib 'alal mayyitil ghaib. Sholat gaib ya. Untuk mayit yang tidak ada. Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan sholatul ghaib. Apakah disyariatkan untuk semua orang yang mati ataukah tidak? Pendapat yang rajih wallahu a'lam bis-shawab, pendapat yang menyatakan bahwasanya salat gaib itu disyariatkan hanya untuk seseorang yang belum disolatkan oleh kaum muslimin yang lain. Sebagaimana Najasyi, dia mati di tengah-tengah orang-orang Habasyah yang beragama Nasrani. Sehingga tidak disyariatkan untuk semua orang yang mati. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal demikian. Tidak pernah mengerjakan sholat gaib untuk semua sahabat yang mati. Baik di kota Madinah atau di kota-kota yang lainnya. Tidak ada. Mereka hanya melaksanakan itu pada kasusnya An-Najasyi saja. Jadi paham misalnya? Sehingga ketika ada seorang jenazah muslim yang belum diatur, yang belum dirawat, yang belum diproses jenazahnya sesuai dengan Islam, apalagi belum disolatkan jenazahnya, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholatul ghaib. Juga ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kaifiyah sholat ghaib, tata cara sholat ghaib itu sama dengan sholatul hadir, sholat jenazah yang ada di depan kita, semuanya sama 4 kali takbir. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan dalam kasus hadis ini, barakallahu fikum. Nah. Hadza wadihun barakallahu fikum. Tayyib, qara'na hadithain. Hadith Abi Hurairah radhiyallahu an wa hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yuhfadhani insyaallah ta'ala. Masyaallah. Apakah betul ada daurah Ustaz Abu Muawiyah Askari di Madura pada waktu dekat ini? Sudah lewat. Beliau taklim di Pamekasan Madura hari Senin kemarin. Senin Ba'dal Maghrib sampai selesai. Selasa subuh tadi tausiah, siang sedikit taklim di tempat yang lainnya, dan mungkin sekarang sudah kembali di tempat tinggal beliau. Mampir saja, karena beliau daurah intinya adalah di situ Bondo, Sabtu dan Ahad kemarin. Untuk informasi daurah, wallahu a'lam, sampai sekarang belum ada informasi yang sampai kepada saya. Apa hukum bagi seorang istri meminta cerai kepada suaminya lantaran suaminya mau ta'adud atau poligami? Dari mana pertanyaannya? Hah? Siapa yang tanya ini? Entah saya bicin dah. Nah. Jawabannya barakallahu fikum, tidak semestinya wanita itu meminta cerai dari suaminya hanya alasan suaminya mau ta'adud. Sebab tindakan ta'adud itu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam selagi laki-laki tadi bisa adil. Maka tidak boleh bagi sang istri untuk meminta cerai. Semestinya dia harus menguatkan hatinya, membesarkan jiwanya untuk bersiap-siap memiliki madu. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbagi cinta dengan madunya. Sekuat tenaga untuk berumah tangga dengan normal dan baik walaupun sudah ada madunya. Cemburu itu wajar, tetapi tidak boleh menjerumuskan dia pada perkara kezaliman selama suaminya bisa adil. Dan dinasihatkan bagi kaum laki-laki yang ingin ta'adud untuk betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, dan yang paling penting itu ialah adil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah diperbolehkan menggabungkan dua niat puasa Ramadan yang telah terluput dan puasa Senin dan Kamis? Jawabannya para ulama sepakat itu tidak diperbolehkan, dikarenakan berbeda hukum. Puasa Ramadan hukumnya wajib, atau qadha Ramadan hukumnya wajib, sementara puasa Senin dan Kamis puasanya sunnah. Tidak mungkin dijadikan satu antara niat fardu dengan niat yang sunnah. Barakalawikum. Yang diperbolehkan kalau sama-sama sunnah, Senin bertemu dengan puasa Arafah, atau Kamis bertepatan dengan puasa Asyura, hadzalah bas. Apakah boleh sholat gaib untuk orang yang telah disolatkan oleh masyarakat? Dari pendapat yang kita rojikan tadi, ini enggak diperbolehkan selama masyarakat tadi mensolatkannya dengan benar. Barakallahu fikum. Terbang-terbang itulah. Kita sholat jenazah di tanah lapang, bolehkah kita sholat jenazah dekat masjid, bukan dalam masjid? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah, barakallahu fiik. Di tanah lapang, atau dalam rumah sang mayit, atau dalam masjid, ada ya juz. Tapi yang lebih afdal itu di musala, di tanah lapang. Ketika ada seseorang yang safar, kemudian dia menjamak sholatnya. Namun ketika dia sampai di tempat tinggalnya, ternyata sholat yang telah dia jamak tadi baru akan ditegakkan. Apakah dia boleh ikut sholat di situ? Dirinci. Kalau posisi dia ada di masjid, maka dia dianjurkan untuk ikut sholat bersama dengan imam dan jamaahnya. Dan dia dianggap nafilah. Tetapi kalau dia di rumah, maka tidak perlu. Cukup dengan sholat yang telah dia jamak tadi, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, itu nyata kasusnya ketika orang tadi dalam masjid. Rasul dan para sahabatnya sedang sholat berjamaah, ada orang yang di belakang masjid. Ketika selesai belum bertanya, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Dijawab, kami sudah mengerjakannya di tempat kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk ikut berjamaah dan mendapatkan pahala sunnah. Itu untuk orang yang ada di dalam masjid. Tapi kalau posisi antum di luar masjid, di rumah, maka tidak perlu bagi antum untuk datang ke masjid mengerjakan sholat yang telah antum jamak tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika dia masbuk pada sholat tersebut, apakah dia juga harus menyempurnakannya? Iya. Kalau posisi dia dalam masjid, mendapati jamaah tadi tegakkan, dia dianjurkan untuk ikut dan mendapatkan pahala sunnah, maka dia mengerjakan sebagaimana imamnya, mengikuti imamnya. Ketika dia masbuk, maka dia harus menyempurnakan sesuai dengan jumlah rakaat yang ada. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Barakallah. Taib, apakah takbir di sini dengan angkat tangan ataukah tidak? Untuk takbir yang pertama itu dengan angkat tangan ya. Adapun takbir-takbir pada adapun pada takbir yang kedua, ketiga dan keempat terkait dengan angkat tangannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan dikarenakan perbuatan sebagian salaf, ada yang mengatakan tidak disyariatkan dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan angkat tangan pada takbir jenazah. Qaulani indal ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Subhanallah. Apa ciri-ciri seorang sururi zaman ini? Sama aja, maksudnya juga zaman sekarang munculnya, bukan zaman dahulu kala. Nah, ya. Sudah pernah kita sebutkan tentang masalah itu, barakallahu fiik. Apakah kita bisa menghizbikan orang-orang atau ustad-ustad yang mengisi di rojak dan membela rojak dengan kaidah yang telah kita pelajari dalam keadaan para ulama belum menghizbikan? Masya Allah. Dirinci. Ada orang-orang yang memang masuk dalam kerangka hizbi, layak dihukumi sebagai seorang hizbi, ada yang belum. Tetapi mereka semuanya sama, diwaspadai. Barakallahu. Jadi terkait dengan hukum hizbi, itu bukan kebiah-uyah. Tergantung orangnya masing-masing. Kalau sampai tingkatan hizbiyah, maka difonis dengan hizbi. Dan itu kembali kepada para ulama kita, barakallahu. Tapi terkait dengan mauqif kita, sikap kita kepada mereka semuanya sama. Disikapi dengan kewaspadaan. Mewaspadai mereka, tidak mendengarkan ceramah mereka, tidak taklim sama mereka, dan segala macamnya. Dikarenakan pemahaman dan penyimpangan yang ada pada mereka, barakallahu. Hadza wadih. Tahdzir tidak mengandung makna tabdi'. Fahimtum? Kita waspada, mewaspadai mereka bukan berarti kita menghizbikan mereka. Itu semuanya mengandung pengertian yang berbeda-beda. Masya Allah, Masya Allah, pertanyaannya banyak. Pertanyaannya aroma manhaji. Tapi kenapa tidak ditanyakan dalam daras Syarhus Sunnah Al-Barbahari? Ditanyakan di daras Sahih Bukhari. Pembahasannya Kitabul Janais lagi. Allahumma musta'an. Nah, iya. Mestinya kan pertanyaannya di Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Cocok gitu loh. Lebih kencang bicara masalah itu ada pertanyaan masalah manhajiyah. Cocok. Ini pembahasan masalah jenazah, ingat mati, segala macam. Pertanyaannya masalah manhajiyah. Allah Ustaz. Nah itu. Tapi labas. Apakah sah sholat jamaah yang diimami oleh tokoh sururi? Jawabannya sah. Karena mereka belum dikatakan kafir dengan bid'ahnya. Sholat di belakang ahlul bid'ah atau hizbiyin yang belum sampai tingkatan kafir dengan hizbiyahnya, dengan bid'ahnya, itu sah dengan pendapat mayoritas ulama kita atau hampir seluruh ulama kita. Barang siapa yang mengulanginya justru dia yang terjatuh dalam bid'ah. Demikian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun yang afdal barakallahu fikum salat di belakang orang yang saleh yang sunni. Barakallahu fikum. Kalau tidak salah ingat, dulu Ustaz pernah mengatakan setiap orang yang menyimpang adalah ahlul bid'ah. Salah ingatan. Ya enggak tahu ya ikhwan, enggak semudah itu. Seingat saya, yang saya jelaskan dulu ialah, seseorang yang menyimpang dari satu prinsip saja dari prinsip-prinsip ahlu sunnah yang mendasar, itu cukup mengeluarkan dia dari daerah sunnah, cukup untuk menyatakan dia sebagai orang yang menyimpang. Jadi paham ya? Itu penekanan yang saya jelaskan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Sehingga setiap orang yang menyimpang langsung difonis sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Tergantung keadaannya masing-masing. Bagaimana dengan penyimpangan ustaz-ustaz roja? Ya, mereka menyimpang. Tapi tidak semua mereka difonis sebagai mubtadi. Ada rinciannya masing-masing tergantung dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu. Tapi sikap kita kepada mereka semuanya sama. Kita mentahdir mereka, mewaspadai mereka. Barakallahu. InsyaAllah, insyaAllah. Siapakah Syekh Iyad? Apakah termasuk Masyaikh Ahlu Sunnah yang di Pekanbaru? Yang mengadakan mu'adalah? Iya. Nyamat. Informasi yang kita dapatkan dari para asatidah dari Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk Syekh Iyad Salafi. Sehingga kalau mau mengadakan mu'adalah atau muqabalah dengan beliau, labas. Barakallahu fikum. Nah, itu informasi yang anda dapatkan dari para asatidah dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Kalau yang satunya lagi saya enggak tahu. Tolong jelaskan makar-makar sururiin gaya baru. Sudah kan dijelaskan? Oh, belum? Sudah ya, ikhwan. Taib. Di antara pemahaman sururiyah gaya baru atau makar-makar sururi gaya baru, barakallahu fikum, ialah yang pertama, mereka tidak mau kembali kepada kibarul ulama, tidak mau kembali kepada ulama-ulama kibar yang ma'ruf dengan sunnah dan yang ma'ruf dengan bantahan-bantahannya kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebagaimana yang kita fahami bersama, para ulama yatafawatun, bertingkat-tingkat. Semuanya ahlu sunnah, semua salafiyin, bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah para ulama yang sibuk dengan prinsip-prinsip sunnah, yang menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan ahlu bid'ah, memahami bagaimana bahaya mereka, trik-trik mereka, makar-makar mereka. Itu yang paling mengerti tentang masalah ini. Ciri-ciri sururi gaya baru sekarang ini, mereka tidak mau, bahkan antipati dengan ulama-ulama yang semacam itu. Itu sudah zaman dahulu kala, tapi terus sekarang juga masih berlangsung. Mereka paling anti dengan Syekh Rafi' bin Hadi, dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri, dengan Syekh Muhammad bin Hadi, dengan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, dengan Syekh Ahmad Bazmul, dengan Syekh Al-Bukhari, dengan Syekh Ahmad Al-Najmi, dan yang lain-lainnya dari para masyayikh yang ma'ruf dengan ini semua. Yang kedua ialah mereka berusaha untuk mendatangi atau menghubungi para masyayikh yang lainnya yang tidak tahu menahu tentang masalah mereka, dengan tujuan untuk bergelayut bergantung dengan mereka, untuk mengatakan indah nama syaikh, kita punya syaikh, kudama nama syaikh, depan kita ada para masyaikh. Dan mereka subhanallah salafiyin, bukan masyaikh hizbiyin. Kalau mereka bergelantungan dengan hizbiyin, ma'ruf, tapi mereka berkaitan dengan masyaikh ahlu sunnah. Tapi ingat, para masyaikh tadi adalah para masyaikh yang tidak mengetahui banyak tentang kondisi mereka, tentang keadaan fitnah-fitnah mereka. Terus begini, ketika masyaikh tadi dikasih informasi-informasi, faham, mulai menjauh dari mereka, cari yang lainnya lagi. Terus begitu. Sehingga muncul orang-orang yang dulu namanya enggak dikenal, yang namanya belum tampil di medan dakwah, tiba-tiba muncul, ada syaikh baru ya, siapa ini? Tahu-tahu datangkan syekh baru ya. Syekh fulan. Siapa ini? Ditanya, mah salafi. Syekhun salafi, mustafid, salafi, sunni, bukan hizbi. Tapi di situ ada makar mereka ya, ikhwan. Mereka berupaya untuk mendapatkan bantuan dari masyayikh tadi yang tidak tahu keadaan mereka, dan membenturkan masyayikh tadi dengan para masyayikh yang telah tahu keadaan mereka sungguhnya. Ini makar khabith dari mereka semua, barakallahu. Ini diingatkan oleh para masyayikhna, Syekhul Alba'a, Syekhul Ibn Hadi, dan diantara mengingatkan makar semacam ini Syekhul Imam Syekh Muhammad Ibn Abdil Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatul. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Resapi itu antum akan bisa tahu bagaimana mereka-mereka ini. Naam. Tayyib, juga di antara makar-makar surga baru mereka menggembosi prinsip tahdir. Menggembosi prinsip-prinsip rudud ala ahli bidah. Bantahan-bantahan yang hak, bantahan-bantahan para ulama kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Dengan berbagai macam bahasa-bahasa dan pernyataan-pernyataan. Itu menyibukkan dari ilmu, itu fitnah, sibuk dengan fitnah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Kaku hati mereka, keras hati mereka dengan yang semacam ini. Itu mereka ya. Barakallahu fikum. Ketika ahlu sunnati wal jamaah gencar menampilkan prinsip tahdzir kepada orang-orang yang layak ditahdzir. Gencar menampilkan prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah, kepada hizbiyin, kepada masyhuhin. Mereka-mereka ini kemudian banyak membahas tentang masalah hati, kesucian hati, kembali kepada hati yang suci, pembahasan tentang masalah akhirat, tazkiyatun nufus, akhlak yang mulia dan segala macamnya. Mengesankan kepada umat bahwasanya mereka itu loh sibuknya dengan tahdzir-tahdzir saja, sibuknya dengan fitnah dan segala macamnya, kaku, keras hati mereka. Kalau kami tidak, perbaikan hati, perbaikan akhlak dan segala macam. Itu adalah kamuflase para kelati itu. Upaya mereka untuk menggembosi prinsip tahdir. Nanti memperhatikan itu. Mereka menduga dan mereka menggambarkan kepada umat bahwasanya ahlu sunnah itu sibuknya dengan tahdir. Wa kadzabu. Dusta mereka itu. Kalau mereka mau melihat bagaimana pergerakannya ahlu sunnah dalam kerajaan dakwah. Syumuliyatu dakwah. Mencakup semua dakwah. Antum kepingin kajian masalah tazkiyatun nufus, ahlu sunnah punya. Dengan pembahasan tazkiyatun nufus yang betul, yang terarah. Kepingin pembahasan tentang rumah tangga, khatam berkitab-kitab. Ya. Mau bicara masalah akhlak, ada semuanya itu. Bahkan rata-rata kajian ahlu sunnah wal jamaah di beberapa tempat, di masing-masing tempat, di masing-masing wilayah itu mencakup. Ada kajian fiqihnya, ada kajian adab wal akhlaknya, ada kajian tauhid wa akidahnya, ada kajian tentang masalah rumah tangganya, ada kajian tentang masalah manhajnya, ada daurah umumnya, lengkap. Barakallahu fikum. Itu ahlu sunnah. Barakallahu fik. Naam ya. Itu yang antum harus pahami baik-baik. Saya pernah membaca dari mereka ya, ketika lagi marak dan ramai-ramainya pembahasan masalah tahdir, masalah rudu dan segala macamnya. Mereka sudah kepanasan ya, nyari. Apa enggak ada kajian yang lain ya? Ada enggak ya kajian tentang masalah rumah tangga? Karena baca ajib. Belum dibahas tah tengah-tengah mereka masalah kayak gini. Hatam di kalangan kita orang. Barakallahu fikum. Kok pertanyaannya apa enggak ada ya kajian masalah rumah tangga? Lah mereka membahas apa selama itu? Kok enggak ada pembahasan masalah rumah tangga? Kalau kita udah khatam bolak-balik pembahasan rumah tangga ya. Sampai sekarang masih membahas masalah rumah tangga. Kajian saya di Al-Khalil Sidoarjo, pembahasan kitab Isyratun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Sebelumnya udah khatam di Gresik. Khatam pembahasan buku itu. Berkali-kali kita adakan kajian di Banyumas. Sekian pertemuan, daurah-daurah masalah rumah tangga. Lengkap. pembahasan adab bertahun-tahun ngaji di jojoran Adabul Mufrad Surabaya karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kajian fiqih semuanya ada. Juga di semua tempat juga demikian para kelompok. Lengkap. Sehingga tindakan mereka itu hanya kamuflase. Upaya untuk menggembosi umat terkait dengan prinsip tahdzir itu dengan cara semacam itu. Itu di antara makarnya mereka. Dan yang paling berbahaya yang tadi ikhwan, mereka bergelantungan dengan masyayikh yang lainnya yang tidak tahu keadaan mereka untuk membenturkan dengan para masyayikh yang telah tahu keadaannya. Dia dikatakan sebagai bentuk makar dalam dikatakan sebagai bentuk tala'ub. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagiannya. Nyicil ya? Hah? Begitu ya? Nyicil. Nanti akan muncul lagi yang baru-baru ya. Yang baru-baru. Nanti perhatikan mereka-mereka ini. Khonabitina azakumullah. Jarang mereka mengadakan kajian-kajian tentang masalah manhaji. Jarang. Mereka fokusnya fiqih. Fiqih, fiqih, fiqih, fiqih. Seakan-akan mereka lah orang yang paling faqih di dunia ini. Seakan-akan ahlu sunnah, salafiyin tidak pernah bahas kajian fiqih. Fiqih. Pembahasan masalah adab, akhlak begitu. Allahu musta'an. Apakah ada pembahasan tentang masalah manhaj? Tidak. Jarang dan sedikit para kuali. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dengan daurah bersama lima syekh pada lima daerah? Wow. Lima syekh, lima daerah. Solo, Jakarta, Depok, Makassar, Bali. Wah, ngerti antum ya? Masya Allah, cepat sekali beritanya ini. Yang mana pada lima syekh tersebut ada syekhul imam, walaupun dengan via telepon. Iya, kita baru dapat informasinya beberapa hari ini. Wallahu ta'ala alam, jadi atau tidak, yang jelas oleh pihak panitia mereka sudah menentukan tanggal sekitar awal-awal Juni, tanggal 8 sampai sekian Juni. Intinya adalah Syekh Utsman As-Salimi hafizallahu taala. Yang lainnya para mustafidin yang ada di Ma'bar atau yang di Damar. Syekhul Imam via telepon wallahu alam iya atau tidak. Barakallahu fikum. Wallahu taala al-muswab. Bagaimana nanti akan kita lihat perkembangan berikutnya barakallahu fikum. Nah gitu ya. Lihat perkembangan berikutnya barakallahu fikum. Karena yang mengadakan acara ini adalah rombongan orang-orang yang sedang diperbincangkan oleh para ulama dan para masyayikh kita. Yang sampai sekarang ini belum mengumumkan dengan resmi taubatnya. Sehingga ya ditengok kemudian perkembangan berikutnya. Lanjut atau tidak? Hadir ataukah tidak itu nanti akan dipelajari pada kondisi yang berikutnya barakallahu fikum. Itu ya kawan, jangan dikira fitnah telah selesai dengan munculnya tegalamnya Syekh Rabi' bin Hadi. Sudah ketika suasananya lagi tenang, lagi diam, itu justru lebih membahayakan. Nah, itu namanya diam, dia menghanyutkan. Kalau bahasanya kita orang itu diam-diam mempersiapkan senjata baru, jurus baru. Begitu. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Nasrullah at-taufiq wassalamah barakallahu. Fitnah yang akan terjadi di masa akan datang itu lebih dahsyat, akan lebih samar, akan lebih membingungkan dan memusingkan para ulama. Tetapi kalau kita sudah memiliki prinsip yang jelas, tidak akan bingung, tidak akan pusing dikarenakan prinsipnya ahlus sunnah dalam menghadapi fitnah semuanya sama. Barakallahu fikum. Fitnah-fitnah yang ada sesungguhnya juga mirip-mirip. Cuman ya ada modifikasi, ada sedikit polesan-polesan, inovasi-inovasi, pemain-pemain baru, korban-korban baru, dan segala macamnya yang membuat sebagian pihak tersamarkan atas perkara tadi. Padahal ya padha wae. Barakallahu fikum. Sehingga pegangi baik-baik prinsipnya. Prinsip ahlus sunnah dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Jangan memegangi ranting-rantingnya. Mengapa Ustadz Muhammad kemarin dapat menghizbikan Aunur fil Kufran? Padahal setahu kami para ulama belum menghizbikannya. Bukankah sikap kita hanya mewaspadai? Ini sudah lama urusannya, ikhwan. Sudah. Dia gerombolannya sama dengan Yusuf, Utsman, Faiza, Abu Nida, dan yang lain-lainnya. Itu sudah hatam. Sudah berstempel. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Makanya beliau kemarin tegas mengatakan, naam, hizbi. Beliau termasuk pelaku sejarah dan yang berkecimpung di dalamnya terkait dengan masanya beliau tadi itu. Nah, sudah ya, jadi angkat di para masyayikhna, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Mukbil bin Hadi bahkan, yang tegas menyatakan mereka hizbiyin, dua syekh ini di antaranya. Masya Allah. Afan Ustaz, saya punya niatan untuk membahas Irsyadussari di kampung. Kitab apa untuk merujuk yang lebih lengkap? Orang kampung atau mau kasih Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Wah, bukan Syarhus Sunnahnya lagi, syarahnya lagi. Irsyadussari. Minta rujukannya lebih lengkap lagi. Ya, yang namanya berdakwah itu harus dengan tadarruj. Dengan tahapan-tahapan. Apa yang antum saksikan di pesantren itu tidak semuanya langsung antum sampaikan di kampung. Di pesantren ada tahapan-tahapan belajarnya. Nah gitu ya. Nah, ketika antum di kampung, antum mengajari masyarakat umum, itu tahapannya masih TK, nol kecil. Terus naik nol besar, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu terusnya. Tidak mungkin antum sampaikan kepada mereka pelajaran kelas 6, kelas 10, kelas 12. Tidak mungkin. Tidak mungkin antum mengadakan di Madiun orang kampung antum. Saya mau membuat kajian Ustaz. Silsilah din 3 untuk orang kampung. Ya bingung orang kampungnya antum ini. Tidak demikian ya. Saya dipahami insyaAllah. Nah, terkait dengan dakwah di kalangan masyarakat umum, antum dakwah sesuai dengan keadaan mereka, dahulukan pembahasan masalah tauhid dengan pembahasan yang sederhana, yang ringkas, yang padat, yang mudah dipahami. Kalau menggunakan pembahasan kitab, ambil kitab yang paling mudah mereka pahami. Wah, kan. Kalau perlu, belum menggunakan kitab, tausiah umum, hadharah umum, sampaikan perkara-perkara yang pas dengan keadaan mereka, dengan fokus pada pembahasan tauhid, wal ibadah, wal aqidah sahihah dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus begitu mereka sudah mulai faham, pilih kitab-kitab yang familiar dengan mereka. Jangan menggunakan buku-buku yang mu'alifnya masih kelihatan tidak familiar untuk mereka. Terutama terkait dengan mu'alif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Untuk di Indonesia ini harus betul-betul ekstra hati-hati menggunakan buku beliau. Bukan karena beliaunya, tapi dikarenakan kebanyakan masyarakat masih menganggap beliau sebagai tokoh. Tokoh Wahabi. Nah, kalaupun antum menggunakan buku itu, samarkan penulisnya. Syekh Muhammad At-Tamimi. Gitu. Paham ya? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jangan nyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu kalau orang kampung dengar, rupanya ini kajian Wahabi. langsung antum enggak mulia antum. Sehingga harus ada hikmah tadarus dalam pembahasan masalah. Gitu ya. Jangan karena antum mengkaji kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari di Al-Bayyinah, ustadznya semangat menggebu-gebu berapi-api, masya Allah gitu antum langsung terobsesi. Contoh ustadznya ini tak sampaikan di kampung saya dengan bahasa yang berapi-api juga, orang gak paham. Antum menyampaikan Jahmiyah, opo Jahmiyah itu orang gak ngerti ya ikhwan. Ini pemahaman sesatnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Al-Waqifah, Lafdhiyah. Atau merinci, ucapan mereka lafdhi bil Qur'an makhluk, itu dua kemungkinan. Orang bingung, ya apa ngomongnya itu. Gak nyantol, belum sampai tingkatannya. Jadi paham ya? Hadithun nasa bima ya'arifun. Sampaikan kepada orang hadith, pembicaraan yang apa yang mereka kenal. Yang sesuai dengan akal dan daya tangkap mereka barakallahu. Jadi paham insyaallah ya. Hadza mafhum ikhwan. Itu namanya fiqih dakwah. Barakallahu fikum naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.